Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Jalla wa'ala bahwa pada siang hari ini Allah Azza wa Jal masih memberikan kepada kita kekuatan sehingga Allah Azza wa Jal memudahkan langkah-langkah kita untuk kita hadir dan untuk kita terus melanjutkan apa yang biasa kita kaji pada setiap Sabtunya dari kajian-kajian rutin kita yang dengannya kita mohon kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah tambahkan kepada kita ilmu kita dan berikan kepada kita taufik dalam mengamalkannya. Dan pada pelajaran yang telah kita mulai pada beberapa kesempatan yang lalu, yaitu dalam pembahasan kitab Tauhid, kita telah sampai kepada pembahasan yang terkait dengan Al-Asma Al-Husna, bahwa di antara bentuk pengagungan kepada Allah Azza wa Jal adalah seseorang mengagungkan nama-nama Allah yang husna. Allah Azza wa Jalla mengatakan walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha, dan milik Allah lah nama-nama yang husna, yaitu yang sampai kepada puncak keindahan. Bahwa Allah Azza wa Jalla dia memiliki nama-nama yang indah dan memiliki sifat-sifat yang tinggi. Dan dari nama-nama yang indah ini, dan juga dari nama-nama tersebut kita ambil sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang tinggi, seseorang akan timbul pengagungannya kepada Allah, seseorang akan timbul kecintaannya kepada Allah, dan seseorang akan timbul rasa harapnya yang besar kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kecintaan, pengagungan, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar dari seorang hamba kepada Rabbnya, ini akan meningkatkan kualitas ibadah dia kepada Allah. Apakah ibadah salatnya, puasanya, atau yang lainnya. Dan yang dibahas oleh al-muallif, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi di sini, yaitu hal yang bertentangan dengan apa yang seharusnya dimiliki oleh seorang hamba terkait dengan tauhidnya dia kepada Allah dalam bab asma wa sifat. Karena kita tidak akan singgung di sini secara luas hal yang berkaitan dengan asma wa sifat, melainkan hal yang lebih khusus, yaitu perkara yang apabila dilakukan oleh seorang hamba, maka tauhid dia terhadap Allah dalam asma wa sifatnya itu ada cacatnya. Ada cacatnya. Dan cacat dalam tauhidul asma wa sifat adalah cacat dalam perkara tauhid. Dan seorang yang mengharapkan kesempurnaan tauhidnya, mengharapkan kesempurnaan akidahnya, dia harus mewaspadai hal ini. Dia harus mewaspadai perkara-perkara yang apabila dia lakukan itu akan bertentangan dengan tauhid dia kepada Allah Azza wa Jalla. Dan telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu hal yang berkaitan dengan dilarangnya dalam agama kita seseorang memberi nama dengan nama yang di situ terkandung penghambaan kepada selain Allah. beri nama, apakah dia beri nama itu kepada orang lain atau dia namakan itu kepada dirinya sendiri. Sedangkan nama tersebut terkandung padanya bentuk penghambaan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Wahala demikian ini, kuasa dan muliakan Allah, adalah perkara yang bertentangan dengan pengagungan kepada Allah dalam asma sifat, dan merupakan cacat serta aib dalam tauhid seseorang. Seperti seorang menamakan dirinya dengan sebutan Abdul Harith, yaitu hamba asyaitan, hamba dari Al-Harith. Dan Al-Harith bukan nama dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Maka ini termasuk dari bentuk cacat dalam tauhid. Dan disinggung dalam pembahasan kita yang lalu, yaitu suatu kisah yang cukup populer dibawakan berkenaan dengan hal ini, yaitu tentang seorang suami istri yang dia berjanji kepada Allah Azza wa Jalla, apabila Allah berikan kepadanya seorang anak yang selamat dari cacat, maka dia akan menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kan tapi setelah Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya anak yang selamat dari cacat, malah dia kufur dan bukannya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti yang pernah kita kisahkan, bahwa datang kepadanya iblis, kemudian menakut-nakuti dia, kalau engkau tidak berikan kepadanya nama Abdul Harith, maka saya akan jadikan pada anak ini tanduk menjangan, tanduk rusa, sehingga dia lahir dan keluar dari perutmu dan merobek perutmu, dan dia lahir dalam keadaan mayit. Maka disebabkan oleh karena sang istri ini takut, maka dia pun menamakan anaknya itu dengan sebutan Abdul Harith. Dia pun menamakan anaknya itu dengan sebutan Abdul Harith. Itu hamba syaitan. Nah, ikhwas kalian muliakan Allah, maka tidak boleh pada diri seseorang untuk dia apakah menamakan dirinya ataukah dia menamakan orang lain dengan nama yang di situ terkandung hal yang seperti ini. Apakah penghambaan kepada selain Allah Azza wa Jalla atau makna yang lainnya yang di situ terkandung at-tanaqqus fi haqqillah, merendahkan Allah Azza wa Jalla, atau mengagungkan syaitan, pemujaan kepada iblis, atau hal yang semisalnya. Karena dimaukan dari bab ini tentunya adalah bukan terlarangnya kasus ini tertentu. Artinya tidak bolehnya seorang menamakan apakah dirinya atau orang lain dengan nama yang terkandung di situ penghambaan kepada selain Allah saja. Melainkan masalah ini kal isyarah adalah seperti sebuah isyarat bagi kita bahwa hal yang seperti ini terlarang, dan juga hal yang semisal dengannya, yaitu perkara-perkara yang terkandung di sana penghambaan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Apakah dalam bentuk memberi nama atau dalam hal yang lainnya, atau pengagungan kepada asyaitan dan yang semisalnya. Maka hal yang seperti ini, ikhwas kalian dimuliakan Allah, adalah perkara yang tidak dibolehkan dan perkara yang dilarang di dalam al-Islam. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-muallif menyambung bab ini dengan bab yang berikutnya. Nah, ini insyaallah adalah bab dari pembahasan kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan kita untuk mengambil 2 atau 3 bab pada pertemuan ini. Yaitu bab di mana al-muallif, yaitu penulis kitab, mengatakan la yuqalu assalamu ala Allah. Bab tidak boleh mengucapkan keselamatan atasmu ya Allah. Tidak boleh yang mengucapkan keselamatan atasmu ya Allah. Hadirin sekalian dimuliakan Allah, tidak bolehnya berarti terlarang. Dan terlarangnya sesuatu dalam Islam imma, apakah itu hukumnya makruh karahatan, artinya dibenci, atau terlarang. Di sini maksudnya adalah tahrim, maksudnya adalah haram. Dan muallif itu Al-Syeikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahmatullah alaih, beliau dalam babnya di sini tidak menjelaskan. Beliau hanya mengatakan tidak bolehnya. Akan tapi dalam al-hadith yang beliau bawakan, kuat isyarat bahwa yang beliau maksud dengan tidak bolehnya mengucapkan hal ini, itu maksudnya adalah haram. Maksudnya adalah haram. Tidak boleh mengucapkan assalam atasmu ya Allah. Assalam dalam bahasa Arab itu maknanya bisa tiga. Maknanya atau artinya itu bisa salah satu dari tiga makna berikut yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah alaih. Yang pertama adalah artinya tahiyyah. Artinya at-tahiyyah. At-tahiyyah adalah kalimat sambutan yang diucapkan kepada seorang terhadap orang lain. Salamun ala fulan. Artinya dia memberikan sambutan kepada si fulan. Salam. Ini yang pertama. Yang kedua adalah maksud dari assalam yaitu selamat dari an-naqs wal aib. Selamatnya dari an-naqs yaitu kekurangan dan aib. Seperti ucapan kita, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atasmu wahai nabi dan rahmat Allah serta barakahnya. Maka assalam dalam makna yang kedua artinya adalah assalamah, keselamatan. Sedangkan yang ketiga adalah assalam sebagai nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla mengatakan dalam Al-Quran, Al-Malikul Quddus Salam. Al-Malikul Quddus Assalam. Kenapa seorang tidak dibolehkan untuk dia mengucapkan assalamu alayka ya Allah, selamat atasmu ya Allah? Tidak boleh seorang mengucapkan hal ini dikarenakan berapa sebab. Yang pertama adalah bahwa ucapan yang seperti ini adalah doa keselamatan atasmu ya Allah. Akan tapi doa di sini apabila diucapkan kepada Allah, ini mengisyaratkan seolah-olah Allah Azza wa Jal itu disentuh oleh an-naqs wal aib. Disentuh oleh kekurangan dan aib, sifat kurang dan aib. Sehingga kalian mengucapkan itu berdoa untuk Allah agar Allah menyelamatkan dirinya dari kekurangan dan aib. Keselamatan atasmu ya Allah. Karena sesuatu yang diucapkan kepadanya doa seperti ini adalah tentunya merupakan pihak yang layak untuk menerima doa. Siapakah pihak yang layak untuk menerima doa keselamatan? Tentunya pihak yang bisa disentuh oleh kekurangan dan aib. Seperti misalnya saya doakan keselamatan kepadamu atau kepada fulan, itu disebabkan karena mungkin saja kamu ditimpa oleh bencana, mungkin saja kamu ditimpa oleh kecelakaan, mungkin kamu akan diganggu oleh orang. Semoga selamat ya. Seperti itu. Maka mendoakan keselamatan kepada Allah Azza wa Jalla, ini seolah-olah kita ya memahami bahwa Allah Azza wa Jalla itu bisa disentuh oleh anak soleh, bisa disentuh oleh sifat kekurangan dan aib. Maka tidak boleh mengucapkan assalamu ala Allah, keselamatan atasmu ya Allah, dikarenakan alasan ini. Ya, karena Allah Azza wa Jalla dia munazzahun, maha suci dan maha terlindungi dari segala macam sifat-sifat kekurangan dan aib. Nah, ini diantara bentuk pengagungan seorang hamba kepada Rabbnya Jalla wa'ala, Dan pembahasannya masih ada kaitannya dengan perkara al-asma wa sifat. Pembahasannya masih ada kaitannya dengan pengagungan seorang kepada Allah dalam asma dan sifatnya. Dalam asma wa sifatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila engkau mendoakan bagi Allah Azza wa Jalla agar dia menyelamatkan dirinya dari sifat an-naqas, kekurangan, dan sifat al-aib, yaitu aib, ini namanya kamu telah memutar balik logika, perkaranya menjadi jungkir balik. Kenapa demikian? Karena Allah Azza wa Jalla itu pada hakikatnya yudha. Kita minta kepada Allah, bukan kita mendoakan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Azza wa Jalla itu maha tidak butuh kepada hambanya. Sedangkan sebaliknya, hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hamba berdoa kepada Allah, si hamba memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifat kesempurnaan yang ada padanya, dan seterusnya. Bukan dia malah mendoakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hubungan bab ini, ikhwah yang dimuliakan Allah, apa hubungan bab ini dengan perkara at-tauhidul asma'us sifat? Hubungannya jelas. Karena Allah Azza wa Jalla memiliki sifat-sifat yang tinggi. Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama yang indah, sifat-sifat yang sempurna. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala katakan, "Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha." Milik Allah lah nama-nama yang husna. Maka termasuk perkara yang bertentangan dengan tauhidul asma wa sifat adalah seseorang mengatakan assalamu alayka ya Rabb, keselamatan atasmu ya Allah, disebabkan alasan-alasan yang tadi telah disebutkan. Nah, kemudian kita akan ambil hadis dari bab ini, ikhwah. Berkata al-muallif, qala fi sahih, dalam hadis yang sahih, an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dan hadisnya dalam as-sahihain. Hadisnya dalam as-sahihain itu sahih al-Bukhari dan Muslim. قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. Dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, dahulu ketika kami bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat, fis-salah. Dan kebanyakan kebersamaan sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fis-salat, dalam salat, itu adalah dalam salat jamaah. Karena salat jamaah atau dalam salatul fard, karena salatul fard itu salat yang wajib, itulah yang masyru' dilakukan secara jamaah. Ya, salat yang wajib itulah yang masyru', itu disyariatkan untuk dikerjakan secara berjamaah. Adapun salat-salat yang nafilah, salat-salat yang sifatnya sunnah, itu tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya secara berjamaah kecuali dalam beberapa kesempatan, seperti misalnya salat istisqa misalnya. Nah, dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, ketika kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu salat, qulna, kami katakan assalamu ala Allah min ibadihi. Jadi para sahabat dulu pernah satu ketika mereka sedang salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, di waktu salam mereka mengucapkan salam assalamu ala Allah min ibadi. Di waktu salam mereka mengucapkan ucapan ini, keselamatan atas Allah dari hamba-hambanya. Selamat atas Allah dari hamba-hambanya. Kemudian mereka juga mengatakan assalamu ala fulan wa fulan, keselamatan atas fulan dan fulan, yaitu dari para malaikat Jibril dan Mikail. Nah, mereka ucapkan itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqulu assalamu ala Allah. Jangan kalian ucapkan keselamatan atas Allah, fa innallahu wassalam, karena Allah dialah keselamatan. Karena assalam itu adalah nama min asma'illah, nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu yang berarti assalamah minan naqs wal 'aib. Yaitu zat yang selamat dari segala macam sifat kekurangan dan sifat aib. Ini menunjukkan akan kesempurnaan yang mutlak yang disandang oleh Rabb kita jalla wa ala. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dia memiliki sifat yang sempurna dari segala macam sisinya. Dia disentuh dengan an-naqs, kekurangan dan aib sama sekali. Hadis yang dimuliakan Allah, ketika para sahabat mengucapkan ini dan mengatakan assalamu ala Mikail dan Jibril pada para malaikat, Mikail dan Jibril, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari mereka satu hal, yaitu mengucapkan assalamu ala Allah. Ini yang dilarang. Dan alasannya telah antum ketahui. Dan juga disebutkan dalam hadis ini karena assalam itu Allah nama dari nama Allah, yang artinya Allah selamat dari aib dan kekurangan. Dan orang yang mengucapkan assalam ala Allah, ucapannya itu mengindikasikan seperti yang tadi telah disebutkan dari makna-makna yang mahdzur dan tentunya terlarang. Seolah-olah Allah Azza wa Jalla disebut oleh aib, disebut oleh sifat kekurangan. Demikian. Dan tidak melarang dari mengucapkan assalamu ala fulan wa fulan. Tidak melarang dari mengucapkan assalamu ala fulan wa fulan itu kepada para malaikat. Berarti boleh seseorang mengucapkan assalam kepada para malaikat. Selamatan kepada Jibril atau assalam kepada Mikail dan seterusnya dari para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi assalamu ala Allah mamnun. Mengucapkan keselamatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sama seperti bab yang lalu, begitu pun juga bab ini. Bahwa yang dilarang dalam bab ini, selain perkara ini bil khusus, ya secara khusus yaitu mengucapkan assalamu ala Allah, juga perkara lain yang semakna. Perkara yang semakna. Mungkin orang akan mengatakan, ya ada dari kita ya Ustaz yang mengucapkan dalam salatnya assalamu ala Allah. Baik. Akan tapi ucapan-ucapan yang semakna yang terkandung dalam ucapan tersebut adalah yang mengindikasikan penisbatan aib dan kekurangan pada Allah ini mamnu'. Ini terlarang berdasarkan hadis. Jadi pahami ya. Apapun dari ucapan manusia yang mengindikasikan dari ucapannya tersebut bahwa Allah Azza wa Jalla disentuh oleh aib dan kekurangan, maka ini terlarang. Maka ini terlarang. Nah, maka di antara faedah yang lainnya yang bisa kita petik dari pembahasan kita di sini, di antaranya juga disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah alaih, bahwa pada hadis ini juga kita dapati bagaimana husnu ta'limin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara yang bijak yang ditempuh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengajarkan ilmu, dalam mendakwahkan ilmu. Nah, hendaknya hal ini menjadi contoh tentunya bagi kita para duat, bagi kita setiap muslim yang dipikul di dalam di atas pundaknya tanggung jawab dakwah ila Allah, tanggung jawab dalam berdakwah ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebutkan yang pertama kata Syekh, annahu hina manahum 'allalanna. Ini yang pertama. Yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melarang mereka dari sesuatu, beliau sebutkan alasannya. Beliau sebutkan alasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taqul assalamu ala Allah." Jangan kamu ucapkan assalamu ala Allah, fa inna Allah wassalam. Alasannya kenapa? Jangan kamu ucapkan keselamatan atas Allah. Karena ini penting bagi seorang dai Bagi setiap muslim yang berdakwah di jalan Allah, jangan dia melarang dari sesuatu kecuali disebutkan sebab. Nah, ini antara bentuk hikmah dalam ta'lim, hikmah dalam dakwah. Karena nufus, jiwa-jiwa manusia itu menginginkan untuk dia mengetahui apa alasan, mencari tahu apa alasan, sehingga apabila alasan itu benar maka dia terima, apabila alasan itu tidak benar maka dia tolak. Adapun berkenaan dengan larangan Nabi SAW, apakah disebutkan alasannya atau tidak disebutkan alasannya, maka yang wajib bagi seorang muslim adalah istaslim. Allah dia menerima. Apalagi disebutkan di situ hikmah di baliknya. Apalagi disebutkan di situ apa? Hikmah di baliknya. Nah ini. Itu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka melarang, Nabi melarang mereka dari sesuatu, Nabi menyebutkan alasannya. Dan pada yang demikian ini ada dua faedah. Ada dua faedah. Yang pertama adalah tuma'ninatul insan ilal hukum. Bahwa jiwa-jiwa manusia itu menjadi tenang dengan hukum yang Allah Azza wa Jalla berikan. Kenapa? Yaitu ketika satu hukum itu disandingkan dengan alasan, maka jiwa-jiwa itu menjadi tenang dan menjadi lebih bisa menerima. Dan yang kedua kata Syekhal, bayanu sumuhu syari'atil islamiyah. Itu padanya terdapat keterangan akan luasnya syariat Islam. Wa anna amiraha wa nawaiha maqrunatun bil hikmah. Bahwa setiap larangan dan perintah itu pasti di baliknya ada hikmah. Ada hikmah di baliknya. Nah ini ikhwan yang dimuliakan Allah. Maka ini wajib atau baik apabila hal yang demikian ditempuh oleh seorang dai, khususnya dalam dia berdakwah ke jalan Allah Subhanahu. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahmatullah alaih, hal yang berkaitan dengan baiknya pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi yang pertama apa? Yaitu Nabi tidak melarang dari sesuatu melainkan disebutkan apa? Alasannya. Diambil dari hadis ini juga contoh akan baiknya metode pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Mu'adzimin, annahu hina nahahum an dhalik, bayyana lahum ma yubah lahum. Bahwa ketika Nabi SAW menjelaskan apa yang dilarang, maka Rasulullah SAW menjelaskan apa yang dibolehkan. Rasulullah SAW menjelaskan bagi mereka apa yang dibolehkan. Artinya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari mereka atau kepada mereka dari sesuatu, beliau memberikan solusi yang lainnya yang dibolehkan dalam agama. Maka Syekh qala fa yuqad minhu anna al-mutakallima idza dzakara ma yanha 'anhu falyadhkur ma yaqumu maqamahu mimma huwa mubah. Maka kita ambil di sini hendaknya bagi seorang dai, bagi seorang muslim dalam berdakwah, dalam mengajarkan satu pelajaran, untuk ketika dia melarang dari sesuatu hendaknya dia menyebutkan penggantinya dari perkara yang mubah, dari perkara yang mubah. Dan hal yang seperti ini banyak sekali buktinya dalam Al-Qur'an Karim. Dan juga diambil dari faedah hadis ini bahwa tidak boleh seorang al-iqrar 'ala al-muharram, seseorang diam dan seseorang menyetujui akan terjadinya suatu perkara yang haram di tengah-tengah dia, sekeliling dia. Di mana Nabi SAW ketika sholat bersama sahabatnya dan mendengar ada sesuatu yang melanggar syariat, para Rasul SAW langsung menegurnya, langsung memperingatkannya dan mengatakan la taqulu assalamu ala Allah. Jangan kalian ucapkan ucapan ini. Dan ini yang wajib bagi setiap muslim. Yaitu ingkar mungkar. Hendaknya pun ingkar mungkar, mengingkari kemungkaran, di antara bentuk yang terlemah darinya adalah seorang mengingkari dengan hati. Akan tetapi seorang yang mampu untuk mengingkari dengan tangannya, dia tidak berpindah dengan mengingkari melalui lisan, kecuali apabila dia tidak memiliki kemampuan untuk mengingkarinya. Begitupun juga seorang yang mampu untuk dia mengingkari dengan lisan, jangan dia berpindah kepada pengingkaran dengan hati, sedangkan dia mampu untuk mengingkari dengan lisannya. Maka hendaknya seorang memperhatikan hal ini agar syariat itu menjadi tegak dan agama Allah itu menjadi berdiri sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Hadis yang dimuliakan Allah. Kemudian pada bab yang berikutnya, yaitu bab Allahumma ighfir li syi'ta. Babun qaulu Allahumma ighfir li syi'ta. Bab ucapan seseorang, ya Allah ampunilah aku jikalau engkau mau. Jikalau engkau mau. Artinya kalau engkau mau ampuni, kalau engkau tidak mau ya enggak diampuni juga enggak apa. Apa hukum ucapan yang seperti ini? Dijelaskan oleh al-muallif dan beliau membawakan sebuah hadis. Dan kita baca dulu hadisnya. Qala as-sahih, dan dalam hadis yang sahih, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqul ahadukum Allahumma ighfir li in syi'ta. Jangan ada seorang pun dari kalian yang mengatakan, ya Allah ampunilah aku jikalau engkau mau. Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah rahmatilah aku jikalau engkau mau. Liya'zimil mas'alah. Hendaknya seorang dalam berdoa itu dia memintanya dengan sungguh-sungguh. Liya'zimil mas'alah, fa inna Allah la mukriha lahu. Karena tidak ada satu pun pihak yang bisa menekan dan memaksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwas kalian dimuliakan Allah. Pembahasan ini dibawakan oleh al-muallif karena dalam hadis yang tadi kita baca kita dapati satu kandungan akan kesempurnaan dari keagungan Allah, dari kekuasaan Allah dan kemahaperkasaannya Allah Azza wa Jalla, dan juga maha murahnya Allah dan maha besarnya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini semua menunjukkan akan kesempurnaan sifat-sifat Rabb kita Jalla wa Ala. Bahwa Rabb kita Jalla wa Ala adalah Rabb yang maha sempurna dari segala macam sifatnya. Dan diantara perbuatan hamba yang bertentangan dengan konsep ini, bertolak belakang dengan akidah ini, adalah ucapan seperti ucapan tadi. Yaitu seorang meminta kepada Allah suatu permintaan yang bersyarat. Suatu permintaan yang bersyarat. Ya Allah, kalau engkau mau kabulkan. Kalau engkau mau enggak kabulkan, ya enggak apa-apa. Bolehkah ucapan seperti ini? Ucapan yang seperti ini terlarang. Ucapan yang seperti ini adalah Allah terlarang. Karena minta maghfirah, meminta al-ghufran, yaitu meminta ampunan. Dan yang dimaksud dengan al-ghufran adalah sitrul dhunub ma'at tajawuzi'an, yaitu ditutup-tutupinya dosa dan bersamaan dengan itu dimaafkan. Yaitu adamul mu'akhadah, tidak adanya pembalasan. Setelah Allah Azza wa Jalla tutup-tutupi dosa kita di dunia, Allah Azza wa Jalla tidak hukum atas dosa kita di akhirat. Siapa yang mau? Tentu semua kita mau. Nah, ini yang disebut dengan al-ghufran. Oleh karena itu dalam sebuah hadis yang sahih riwayat al-Imam al-Bukhari, di mana ketika Allah Azza wa Jalla memanggil salah seorang hamba yang dia melakukan dosa, kemudian Allah Azza wa Jalla katakan kepada si hamba, qad satartuha 'alaika fid dunya, katanya. Aku telah tutup-tutupi dosa-dosamu ketika kamu di dunia. Wa ana aghfiru halakal yaum, dan sekarang aku ampuni untukmu. Artinya aku tidak hukum atas dosa-dosamu di akhirat. Ini dimaksud dengan al-maghfirah, yaitu sitrul dzunub ma'a tajawuzi an. Itu tutup-tutupinya dosa sekaligus juga tidak adanya pembalasan, tidak adanya hukuman. Nah, ini Allah alama talib. Tentunya merupakan permintaan yang paling tinggi. Permintaannya yang paling tinggi itu an-najatu minal makruh, selamat dari sesuatu yang dibenci. Diselamatkan dari apa yang dia benci. Karena apabila seorang dihukum oleh Allah karena dosanya, dia enggak selamat. Dikarenakan dia mendzalimi orang dengan lisannya, dikarenakan dia mendzalimi orang dengan tangan dan perbuatannya, kalau Allah Azza wa Jalla tidak berikan kepadanya ampunan, lain juga dia tidak selamat di akhirat. Maka orang ini dalam doanya, Allahumma qtilli, dalam ucapan ya Allah ampunlah aku, dia minta kepada Allah an-najah, dia minta kepada Allah keselamatan, keselamatan dari apa yang dia benci. Dan pada ucapan dia yang kedua, Allahumma rahmi, ya Allah rahmatilah aku, dan rahmat adalah al-musul ilal makruh. Itu permintaan untuk dia bisa sampai kepada apa yang dia kehendaki, apa yang dia cari, yaitu syurganya Allah subhanahu wa ta'ala, kenikmatan-kenikmatan yang Allah azza wa jalla berikan kepada hambanya. Jadi dia minta kepada Allah dua hal. Yang pertama dia minta kepada Allah keselamatan, diselamatkan, itu dijauhkan dari apa yang dia benci. Sedangkan yang kedua dalam doa dia warhamni, itu dia minta kepada Allah disampaikan kepada yang dia kehendaki. Ya, jadi dia minta untuk dijauhkan dan dia minta untuk disampaikan. Diminta untuk dijauhkan dari apa yang dia benci dengan permintaannya Allahumma gfirli, dan dia minta untuk disampaikan kepada apa yang dia cari, yaitu syurganya Allah, dengan ucapannya Allahumma rahmi. Bukan, tapi disebabkan oleh karena doanya itu muqayyad, doanya itu bersyarat, insyita, kalau engkau kehendaki ya, ya Allah. Artinya kalau engkau kehendaki, kau boleh ampuni aku, boleh rahmati aku. Kalau kamu tidak berkehendak, ya enggak apa-apa, kamu tidak rahmati aku dan tidak pula ampuni. Maka hal ini terlarang dalam Islam. Dan terlarangnya ini bukan terlarang hanya dalam doa ini saja. Artinya seperti yang telah berlalu, telah kita jelaskan, bukan hanya kasus ini saja. Artinya bukan hanya ketika seorang minta maghfirah, kemudian dia sebutkan permintaannya itu secara bersyarat, maka itu terlarang. Sedangkan kalau dia minta yang lainnya dengan bersyarat, dia terlarang. Tidak. Nah, ini tampak dan semakin jelas ketika kita ketahui apa sebab dibaliknya. Kenapa hal ini dilarang? Disebutkan oleh Syekh, kata beliau, qala wal mahdhur fi hadha at-ta'liq min wujuhin thalathah. Kenapa dilarang doa yang seperti ini? Ada tiga alasan. Ada tiga alasan. Qala al-awwal annahu yushiru bi anna Allah lahu mukrih 'ala asy-syai'. Karena pada doa yang seperti itu, ya, mengisyaratkan seolah-olah di sana ada pihak yang mampu untuk menekan Allah, mengintimidasi Allah azza wa jalla. Ya. Wa anna wara'ahu man yastati' an yamna'ahu. Dan bahwa ada di balik Allah, di belakang Allah azza wa jalla, pihak yang mampu untuk menghalang-halangi Allah apa yang Allah mau. Fakana ad-da'i bi hadhihi al-kayfiyyah yaqul. Maka orang yang berdoa dengan doa seperti ini, seolah-olah dia mengatakan, ada laukrih. Ya Allah, aku ini enggak maksa kamu loh. Aku enggak maksa loh. In syi'ta faghfir wa in syi'ta fala taghfir. Kalau kamu mau, ya ampuni. Kalau enggak mau, ya enggak apa-apa. Aku enggak maksa. Maka pada doa dia, Allahumma qfil li syi'ta, seolah-olah mengindikasikan ada pihak lain yang sanggup menekan Allah Azza wa Jalla, maka terlarang. Karena Allah Azza wa Jalla meluas kekuasaannya. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi apa yang Allah kehendaki. Dan tidak ada satu pihak pun yang mampu untuk menekan atas Allah, atas apa yang tidak Allah Azza wa Jalla kehendaki. Tidak ada yang sanggup untuk menghalangi, dan tidak ada satupun yang sanggup untuk menekan Allah atas sesuatu yang tidak Allah Azza wa Jalla kehendaki. Maka ucapan isyikta dalam doa, kalau engkau berkehendak ya Allah, ini mengindikasikan ke sana. Maka dari situ dilarang. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, fa'innallaha la muqri'ala. Allah itu tidak ada satupun pihak yang sanggup menekan Allah. Apakah memaksanya atau menekan untuk mengerjakan sesuatu yang dia tidak kehendaki. Jelas ya? Nah ini yang pertama. Yang kedua, wala anna qawla al-qa'il in syi'ta, bahwa ucapan seorang dalam doanya, ya Allah berikan ini kalau engkau berkehendak, kalau kamu mau, ka'annahu yara anna hadha amrun 'azim 'ala Allah. Seolah-olah dia melihat bahwa apa yang dia minta kepada Allah ini permintaannya besar bagi Allah. Terlalu berat bagi Allah Azza wa Jalla. Faqad la yasha'u li kauni 'adziban lillah. Bisa jadi Allah Azza wa Jalla tidak berkehendak disebabkan apa yang diminta oleh hambanya ini terlalu berat bagi Allah Azza wa Jalla. Terlalu berat bagi Allah Azza wa Jalla. Wa nadhiru dhalika an taqula li syakhsin minan nas, a'tini milyun riyal in syi'ta. Kemudian di sini Syekh bin Utsaimin rahimahullah alaihi mencontohkan. Misalnya seperti ada seorang yang berkata kepada temannya, tolong berikan kepadaku 100 juta. Fa innaka idza qulta lahu dhalik rubbama yaqulu syai'an 'aziman yataqallahu. Karena apabila kamu ucapkan itu kepada temanmu, bisa jadi apa yang kamu minta itu terlalu besar dan berat bagi temanmu untuk temanmu penuhi. Fa qauluka in syi'ta, maka kalau kamu tambahkan ucapan di belakangnya, berikan kepadaku 100 juta kalau kau mau. Ya. Li ajli an tuhawwinu 'alayhi masalah. Agar apa yang kau minta yang tadinya berat enggak terlalu berat bagi temanmu. Sehingga ucapanmu kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah ampunilah aku, ya Allah rahmatilah aku, seolah ampunan dari Allah kepada hamba-Nya itu berat untuk Allah penuhi. Sehingga kamu perlu untuk memperingan permintaanmu tadi itu dengan kamu menambah ucapan apa? Kalau engkau mau ya Allah. Sama seperti ucapan seorang, kasih gua duit dong 100 juta. Ush, berat gak? 100 juta berat tentunya bagi orang yang gak punya. Kemudian menjadi tidak berat ketika kamu tambahkan ucapan, ya kalau kamu mau. Makanya tidak layak diucapkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak layak diucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Syekh Muhammad bin Rahmatullah alaihi, Allah Azza wa Jalla la yajuzu an taqula lahu in syi'ta. Allah Azza wa Jalla boleh kamu ucapkan kepada dia kalau kamu mau. Karena Subhanahu wa Ta'ala la yata'azzamahu syai'un aqtah. Karena Allah itu tidak ada satupun yang Allah berikan kepada hambanya yang berat bagi Allah Azza wa Jalla. Kamu apa kepada Allah Azza wa Jalla? Minta. Yang belum punya istri, minta. Yang ingin ditambahkan rezeki, ya minta. Yang mau nambah istri, ya minta. Ya, tinggal minta kepada Allah Azza wa Jalla. Oh susah Ustaz, minta juga dipermudah. Gitu kan? Oh nanti ribut, minta dibikin adem. Kenapa? Gak sulit kan? Ya. Jadi kita minta kepada Allah, husnul dzan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, seperti itu. Kata Syekh qala, wa li hadza qala alaihi salam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wal yu'dhimur raghbah fa inna Allah la yata'dhamu syai'un 'adha. maka hendaknya seorang itu dalam meminta kepada Allah, hendaknya dia besarkan rasa harapnya kepada Allah Azza wa Jalla. Besarkan rasa harapnya kepada Allah. Ya, fa inna Allah la yata'azzamu syai'un 'indah. Karena tidak ada satupun yang berat bagi Allah untuk dia berikan kepada si hamba. Maka ayuhal hadirin dimuliakan Allah, ini dua alasan. Dan alasan yang ketiga, kenapa doa seperti ini dilarang dalam Islam? Disebutkan oleh Syekh qala annahu yush'iru bi anna at-talib mustaghnin 'anillah. Nah, ini juga merupakan alasan. Karena doa yang seperti ini itu mengindikasikan bahwa si hamba itu tidak butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini bertentangan dengan at-tauhid. Bertentangan dengan at-tauhid. Karena yaqulu in syi'ta faf'al wa in syi'ta fala taf'al fa ana la yuhimmuni. Seolah-olah kamu ketika minta sesuatu kepada Allah, kamu bilang, kalau engkau berkehendak ya Allah berikan, kalau engkau tidak berkehendak enggak diberikan ya enggak apa-apa, enggak penting bagi saya. Allahu Akbar. Apakah seperti itu seorang hamba yang meminta kepada Allah Rabbnya Jalla wa'ala? Ini tidak dibolehkan dalam Islam. Dikatakan oleh Syekh Al-Haythamin rahimahullah, qala wal insanu yanbaghi an yad'a Allah ta'ala wa huwa yushiru annahu muftaqirun ilayhi ghayat al-iftiqar. Karena termasuk adab ketika seorang dia berdoa kepada Allah, hendaknya dia meminta kepada Allah dan dia menghadirkan dalam dirinya bahwa dia butuh kepada Allah Azza wa Jal dengan kebutuhan yang sangat. Wa apabila dia lepas walau sekejap dari Allah Azza wa Jal, dari pertolongan Allah Azza wa Jal, maka dia akan binasa. Maka jangan sampai seorang itu dia merasa bahwa dirinya tidak butuh kepada Allah, sehingga dia meninggalkan doa, dia tidak lagi minta kepada Allah hajat dan kebutuhan. Nah, bahkan yang termasuk kesempurnaan tauhid dan termasuk bagian dari tahqiq tauhid, merealisasikan tauhid, adalah seorang meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Karena doa adalah ibadah, berdoa minta itu adalah ibadah. Qalaw anna Allah qadirun ala an yu'tiyahu ma sa'al. Dan bahwasanya Allah Azza wa Jalla dia maha mampu untuk memberikan apa yang hambanya minta. Wa anna Allah laisa ya'dhumu alaihi syai'un. Dan bahwasanya Allah tidak ada satupun yang berat bagi Allah dari permintaan hamba. Bal huwa hayyun 'alaihi. Bahkan permintaan hamba apapun itu mudah dan ringan bagi Allah Azza wa Jalla. Maka kata Syekh qala, termasuk dari adab dalam berdoa, seorang tidak berdoa kepada Allah dengan bentuk doa yang seperti ini. Ya Allah berikan kalau engkau mau ya Allah. Ya Allah berikan kalau engkau berkehendak ya Allah. Kalau engkau enggak berkehendak ya enggak apa-apa ya Allah. Tak penting bagi aku. Seorang menyangka bahwa doa yang seperti itu adalah baik. Adalah baik, termasuk dari baiknya adab seseorang kepada Allah. Justru hal yang demikian itu kebalikannya. Bahwa yang baik dan termasuk dari adab dalam doa adalah seorang seperti yang dikatakan Nabi, liyu'zimal mas'alah. Hendaknya dia minta dengan sungguh-sungguh. Hendaknya dia minta dengan sungguh-sungguh. Tidak ada sedikit pun takabur. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam doa. Dia minta dengan penuh keyakinan, ya, dalam doanya dan dalam permintaannya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Itu dengan tidak dia sambung permintaannya dengan ucapan insyirka. Ikhwah sekalian muliakan Allah. Kemudian pada lafal yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tadi sudah kita baca, qala wali muslimin wali yu'adzimur ragbah, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim lafal yang lain bahwasanya Nabi mengatakan hendaknya seorang dalam meminta itu membesarkan rasa harapnya kepada Allah. Artinya apa? Kecil ataupun banyak, kecil ataupun besar, sedikit maupun banyak, hendaknya seorang membesarkan rasa harapnya kepada Allah bahwa Allah Azza wa Jalla akan berikan. Dan tidak dia minta kepada Allah dengan doa yang mengandung keraguan, dengan dia katakan insyaallah, kalau engkau mau, kalau engkau berkehendak. Karena tidak ada satupun yang berat, tidak ada satupun yang sulit bagi Allah Azza wa Jalla apabila seseorang meminta kepada Allah dan doanya bukan termasuk dari doa yang dilarang. Dan doanya bukan termasuk dari doa yang dilarang. Seperti doa yang terkandung di situ bentuk pemutusan hubungan silaturahim, atau doa yang terkandung di situ permintaan terhadap perkara yang haram, atau yang mamnu' syar'an, atau yang terlarang secara syariat, ya Allah jadikan aku nabi misalnya. Ya. Nah, ini mamnu' syar'an, terlarang secara syariat. Ya. Maka apabila seorang meminta kepada Allah dimudahkan urusan dunianya, dimudahkan urusan akhiratnya, dimudahkan pekerjaan, dimudahkan jodohnya, nah, dan seterusnya, maka dia minta dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan udu'uni astajib lakum, mintalah kepada aku akan penuh. Dan juga karena seorang ketika Allah Azza wa Jalla berikan kepada dia taufik untuk berdoa, hendaknya dia husnudzan, berbaik sangka bahwa Allah yang memberi dia taufik untuk berdoa, Allah juga yang akan memberikan ya permintaan dan meluluskan keinginannya. Karena seorang ketika berdoa, dia tidak mungkin dia bisa berdoa kecuali dengan taufik dari Allah. Bisa dia atur kehendaknya untuk dia berdoa dan untuk tidak dia berdoa. Nah, Allah yang mengiringnya, Allah yang menarik ubun-ubunnya, Allah yang memberikan taufik kepada dia untuk dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Maka Allah yang mengiring untuk berdoa, husnudzanlah kepada dia bahwa dia akan mengabulkan doa dan memenuhi permintaan. Demikian ayol hadirun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini kita akan sedikit singgung hubungan bab ini dengan tauhid. Jelas disebutkan di sini oleh Syekh, qala min jihati ar-rububiyah. Yang pertama dari sisi tauhid ar-rububiyah. Fa inna man ata bima yushiru bi anna Allah lahu muqrih lam yaqum bi tamam rububiyyatihi lillahi ta'ala. Ana tentunya seseorang, kata beliau, yang dia berdoa dengan doa yang mengisyaratkan di situ ada satu makna bahwa Allah Azza wa Jalla ada pihak yang sanggup menekannya, ada pihak yang sanggup memaksanya. Orang yang berdoa dengan doa seperti ini, dia belum menunaikan secara sempurna tauhid rububiyah dia kepada Allah Azza. Maka aib dalam tauhid rububiyah, kita belum bilang dalam tauhid uluhiyah. Ya. Aibnya di sini lebih mendasar. Tauhid yang cacat itu lebih mendasar. Itu tauhid apa? Rububiyah dia, yang orang musyrikin saja ya, mereka mentauhidkan Allah dalam tauhid rububiyah. Yang lantas bagaimana bisa jadinya seorang muslim yang katanya dia mentauhidkan Allah, kemudian dia berdoa, ya Allah, berikan kalau kau mau. Kalau kau gak mau, ya gak tahu. Maka ini aib dalam tauhid rububiyah. Karena dia telah berdoa dengan sesuatu yang mengindikasikan hal itu. Kalau ada pihak lain yang sanggup menekan, sanggup mengintimidasi Allah atas apa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki dan inginkan. Alalainna min tamamir rububiyyah annahu la muqriha lahu. Karena termasuk dari kesempurnaan rububiyyah seorang meyakini bahwa tidak ada satupun pihak yang bisa dan sanggup menekan Rabb kita Jalla wa Ala, bal innahu la yus'alu amma yaf'al. Bahkan Allah katakan, atas apa yang Allah perbuat, Allah tidak ditanya, melainkan hamba atas apa yang mereka perbuat, mereka yang ditanya. Allah Azza wa Jalla katakan, la yus'alu amma yaf'al. Apa yang Allah perbuat, Allah tidak ditanya. Dia minta pertanggungjawaban. Artinya Allah bebas berkehendak di kerajaan. Ini menunjukkan akan kesempurnaan sultannya Allah, kekuasaannya Allah, maha sempurnanya kerajaannya Allah Azza wa Jalla. Nah, wahum yus'alun, sedangkan hamba atas apa yang mereka perbuat, mereka akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kelak. Nah, adapun Allah tidak demikian keadaan. Wa kadzalika fihi naqsun min nahiyati rububiyyati min jalil ukhra. Dan juga dari sisi lain, kata beliau, juga menunjukkan akan aibnya ucapan ini pada tauhid rububiyyah orang tersebut. Dari sisi yang lain, tauhid rububiyyah juga, tapi dari sisi yang lain, wa huwa annallaha yata'azzama al-asya' allati a'ta. Karena doa yang seperti ini itu mengindikasikan bahwa ada yang berat untuk Allah penuhi dari permintaan hamba. Tapi Allah tidak mampu. Allah lemah. Ada dari permintaan hamba yang berat bagi Allah, anta Allah Azza wa Jalla penuhi. Fakana fi qadhun fi jawdihi wa karamih. Maka ini secara tersirat merupakan celaan terhadap kemurahan dan kedermawanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak boleh seorang berdoa dengan doa yang demikian. Kemudian yang kedua, kata beliau, qala min na'iyatil 'abdi. Hubungan bab kita dengan perkara tauhid yang kedua dari sisi ya si hamba, fa innahu yush'iru bi istighna'i 'an rabbih. Nah, dengan doa itu berarti si hamba mengindikasikan kalau dia enggak butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadha naqsun fi tauhid al-insan. Dan ini aib pada tauhid seseorang, apakah tauhid uluhiyahnya atau tauhid rububiyahnya, begitu pun juga dalam tauhid al-asma'i was sifat, aib pada ketiga macam jenis tauhid ini. Ini kalau tinjau dari sisi si hamba. Wah, dia berdoa dengan doa tersebut seolah-olah dia tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aib dalam tauhid al-uluhiyah. Nah, ketika dia tunjukkan bahwa dia tidak butuh kepada Allah, Rabb-nya yang menciptakannya. Aib dalam tauhid al-uluhiyah. Dia tidak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun dia minta, harapannya tidak ada kepada Allah Azza wa Jalla. Dan aib dalam tauhid al-asma sifat, di mana pada ucapan yang seperti itu dia seolah-olah menuduh Allah Azza wa Jalla itu lemah, Allah Azza wa Jalla tidak memiliki kemampuan dalam ijabahi doanya, seolah-olah Allah yang dia minta tidak memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi. Nah, maka pada bab ini ikhwah sekalian muliakan Allah, ya, kita dapati pentingnya seorang untuk dia berhati-hati dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dalam perkataannya. Jangan sampai ada di antara itu semua satu perkara yang mengindikasikan penisbatan aib dan kekurangan kepada Allah Subhanahu. Wa hal yang demikian itu apabila terjadi, ini aib pada tauhid seseorang dan menciderai kesempurnaan tauhidnya dia kepada Allah Rabbnya Subhanahu wa ta'ala. Dan kasus yang disebutkan di sini isyarat. Nah, artinya redaksi perkataan manusia itu bisa beraneka ragam dan berbeda-beda. Maka kapan diindikasikan ada padanya makna seperti itu, maka yumna, maka dilarang. Maka hal itu dilarang. Walaupun redaksinya enggak seperti itu. Redaksinya tidak, ya Allah ampunilah aku apabila engkau mau. Ya. Redaksinya bisa kayak, ya Allah beri aku istri, misalnya. Kalau engkau mau, ya Allah beri aku kekayaan, kalau engkau mau. Ya. Atau bukan dalam bentuk doa, dalam bentuk yang lainnya. Selagi di situ terindikasi ya kenisbatan aib pada Allah Azza wa Jalla, maka ucapan seperti itu terlarang dan dilarang. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dan ya, barangkali kita cukupkan di sini. Ikhwah sekalian muliakan Allah, semoga Allah Jalla wa'ala menambahkan kepada kita ilmu kita dan memberikan taufik bagi kita untuk kita mengamalkannya. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaih. Kita cukupkan kajian kita sampai di sini, sampai bertemu pada pertemuan akan datang. Dan insyaallah kajian Ahad ya, besok seperti biasa. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.